Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، غدا يا مجاهد اجلس. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, telah kita sebutkan pembahasan tentang hukum berpuasa pada hari Sabtu, bahwa hadis ini sendiri diperselisihkan oleh para ulama, dan telah kita nukilkan dari sebagian pendapat para ulama seperti Al-Imam Malik yang dengan tegasnya beliau menyatakan hadza haditsun kadzib, ini dusta. Demikian pula Al-Auza'i, Az-Zuhri yang mengisyaratkan lemahnya riwayat ini. Perkataan Al-Imam An-Nasa'i yang menyatakan hadis-hadis ini muttaribah, goncang. Naam. Nah, bagi mereka yang melemahkan riwayat ini, selesai masalah. Berarti kembali kepada hukum boleh berpuasa pada hari Sabtu. Apakah sendirian ataukah ditemani dengan puasa yang lainnya. Namun bagi mereka yang mensahihkan, wal hadithu qad sahahahu al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tasumu yaumas sabti, jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa fima fturidu alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Fal aslu, maka asalnya, kata beliau, fi adatil hasr, pada bentuk pembatasan, pengecualian, huna di sini, anta'tiya lima ja'at lahu minal hasr, yaitu mestinya dia datang seperti apa yang disebutkan di sini dari pembatasan. Ini kita berpegang pada pembatasan yang disebutkan dalam hadis, min qaulihi, dari sabdanya ufturidu alaikum, yang diwajibkan atas kalian. Itu batasannya, ya kan? Berarti kalau yang dibatasi itu hanya pada puasa wajib, berarti kalau kita berpegang kepada zahir daripada pembatasan ini, berarti berpuasa nafilah sunnah tidak diperbolehkan pada hari Sabtu secara mutlak. Secara mutlak tidak diperbolehkan. Apakah bersendirian ataukah digandengkan dengan yang lainnya. Nah, itu kalau tidak ada hadis yang lain. Nah, beliau jelaskan di sini, walakin ja'at nususun ukhra, akan tetapi di sana telah datang nas-nas yang lain, tudafu ilal mahsur, yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada yang dibatasi itu. Nah, ya, ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata ada dari puasa-puasa sunnah yang diperbolehkan pada hari Sabtu. Wahiyal ahaditsu fi shaumi yaumil jum'ah wa yauman ba'dahu, yaitu hadis-hadis tentang puasa hari Jumat dan puasa setelahnya. Yakni Rasulullah menyatakan la yusumanna ahdukum yaumal jum'ah, jangan berpuasa salah seorang kalian pada hari Jumat illa ayasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu, kecuali kalau dia berpuasa sebelumnya satu hari atau satu hari setelahnya. Muttafaqun alaih. Nah, satu hari setelah Jumat itu apa? Hari apa? Hari Sabtu. Naam. Larangan pada asalnya berpuasa pada hari Jumat, kecuali kapan? Kalau dia berpuasa besoknya. Nah, boleh. Nah, ini juga kembali menambah, memasukkan kepala nas itu. Yang mengucualikan hanya wajib, ternyata ada yang sunnah pula. Wa kadzalika shaumu tsalatsil bidh, demikian pula tentang puasa di hari-hari putih, di pertengahan bulan 13, 14, 15. Juga kalau bertepatan hari Sabtu boleh. Wa kadzalika shaumu yaumi fitri, shaumu yaumin wa fitru yaumin, demikian pula berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yani puasa apa ini, ikhwan? Puasa Daud. Juga ada naus yang menyebutkan, mengususkan, disandarkan, apa, dimasukkan lagi kepada yang sunnah, menunjukkan bolehnya. Wa ma asbahahu, dan yang semisalnya. Idza sadafa fiha sabta, apabila bertepatan pada hari Sabtu, fa innahu la nahya, karena yang demikian tidak dilarang. Hukman bin nususi hadhihi ala dzalikan nas, sebagai hukum dengan nas-nas yang datang dengan riwayat-riwayat yang sahih ini terhadap nas tersebut. Dalam artian lafaz yang terdapat di dalam hadis la tasumu yawmas sabti illa fi mafturidu alaikum, memang kelihatan secara zahir bahwa dikecualikan puasa wajib saja. Tapi nas-nas yang lain mesti digabungkan, kecuali puasa-puasa yang ini pula yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau hendak memberi permisalan sama dengan permasalahan yang lain dalam permasalahan riba. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La riba illa fin nasiati." Tidak ada riba kecuali dalam riba nasi'ah. Nasi'ah yaitu, ya, kamu salah satu contohnya kamu meminjamkan uang kepada orang dengan syarat ketika kembali nanti berlipat ganda. Naam, nasi'ah. Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak ada riba kecuali nasi'ah saja. Naam. Waja'at nususun sahihatun, padahal telah datang nas-nas yang sahihah, tuthbit, yang menetapkan anna hunaka riban fis sarfi, bahwa ada riba dalam masalah as-sarf, yaitu riba al-fadl namanya. Ya, membeli emas dengan emas. Apabila dibeli emas dengan 1 kilogram dengan emas 1,5 kilogram, yang satu jenisnya lama, yang satu jenisnya baru, riba. Nah, membeli kurma sekilo diganti dengan 1,5 kilo, riba. Nah, nah, ternyata ada riba yang lain yang bukan nasi'ah. Sedangkan dalam hadis itu seakan-akan pengecualian, tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah. Faqala ammatul ulama, maka berkatalah keumuman para ulama, bi anna hunaka riban fi sarfi aidan, bahwa di sana ada riba sharaf juga. Naam. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa terkadang pembatasan tersebut, naam, juga masih diperbolehkan, bahwa di sana ada nas-nas yang sahih yang memperluas keadaan itu. Maka kalaupun hadis itu sahih, maka semestinya digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga dengan ini beliau berpendapat bahwa larangan itu adalah merupakan larangan berpuasa pada hari Sabtu menyendirikan hari Sabtunya. Adapun kalau ditemani dengan hari yang lain, maka boleh berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya. Berarti kalau demikian, hadis ini menyatakan la tasumu yauma sabti ifradan, begitu. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu dengan menyendirikan puasa itu. Naam. Wala'alla hadha huwa al-maslakul arjahu fil jam'i bainan nusus, dan mungkin ini merupakan solusi yang paling rajih dalam hal menggabungkan di antara nas-nas. Wa ilan nahyi anhu, dan yang menyatakan larangan puasa pada hari Sabtu tersebut, jama'atun min ahlul ilm, sekelongan dari kalangan ahlul ilm, kama naqala dhalika at-Tahawi wa ghairuh, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Tahawi dan selainnya. Kemudian wa yukrahu shaumul jumu'ati mufradan, dan dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat menyendirikan. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadithnya Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati, jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, illa yasuma yawman qablahu aw ba'da, kecuali apabila dia berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Zahir hadis ini pelarangan, ya. Asal hukum larangan haram, bukan makruh. Wa nassa ala adamil jawazi ba'du Syafi'iyah, dan telah menyebutkan nas tidak bolehnya berpuasa pada hari Jumat sebagian para pengikut Syafi'iyah. Wa huwa marwiyun anil Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Wa kadzalika Ibnul Munzir wa Ta'ifah, pendapat Ibnul Munzir dan segolongan dari para ulama. Wa qabilahum jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhu, dan diterima oleh segolongan dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Naam. Wa amma hurmatu shaumi ayyami tasyriqi tsalatsati, adapun diharamkannya berpuasa pada tiga hari tasyriq, ba'dal id, setelah id, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, illa lil haji alladzi lam yajidil hadiyah, kecuali bagi orang yang berhaji yang tidak mendapatkan sembelihan hadi. ya, yang ingin tamattu. Fahadha nassu madhhabil Imam Ahmad, ini adalah merupakan nas dari madhab al-Imam Ahmad. Lima fi sahih al-Bukhari, berdasarkan yang terdapat dalam sahih al-Bukhari, an Aisyah wa Ibnu Umar, dari Aisyah dan Ibnu Umar, lam yurakhas fi ayyamit tasyriqi ayyusamna, tidaklah diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa, illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sembelihan dalam berhaji. Warajih, dan yang rajih dari perkataan mereka ini, anna lahu hukman raf'i ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mempunyai hukum rafa', marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Thumma dzakartu an-nahya an shaumin ba'da an-nisfi min Sya'ban. Kemudian aku pun menyebutkan dilarang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Illa idza kana shauman, kecuali apabila puasa yang seorang muslim itu tidak berpuasa pada pertengahan Sya'ban dan seterusnya, yasumuhul muslimu mu'tadan, adalah apabila seorang muslim itu berpuasa dan itu merupakan kebiasaan dia, mu'tadan lidzalik, kebiasaannya. Jadi asal hukumnya kata beliau tidak boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban sampai akhir Sya'ban, kecuali yang merupakan kebiasaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila telah di pertengahan bulan Sya'ban maka jangan kalian berpuasa. Akhrajahu ashabus sunan an Abi Hurairah, dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Abu Hurairah, wa huwa sahih, dan ini hadis sahih, yang sahih bahwa ini hadis dhaif, bal huwa munkar, hadis ini munkar karena bertentangan dengan hadis yang terdapat di dalam sahih, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban mayoritasnya, dan beliau menyatakan saya tidak pernah melihat puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak di satu bulan kecuali Ramadan daripada Sya'ban. Dan riwayat ini sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan puasa Ramadan, bahwa hadis ini dhaif, la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa ila hadza dhahaba jama'atun min asy-Syafi'iyyah wa ta'ifatun min ahli al-'ilmi aidan, dan pendapat ini adalah pendapat segolongan dari Syafi'iyah dan segolongan dari para ulama. Wallahu alam, yang rajih bahwa hadis ini tidak thabit, sebabkan ada seorang perawi yang memang walaupun pada asalnya dia perawi yang di dalamnya terjadi pembicaraan, al-ulama takallamu fih, ditambah lagi bahwa riwayat dia ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunah.